Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Al-ma'rifatu aqsamuha, ma'rifah dan macam-macamnya. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Ma'rifah ada lima. الاسم المضمر اسم المضمر اسم ضمير نحو أنا وأنت والاسم العلم اسم علم نحو زيد ومكة والاسم المبهم اسم مبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه الألف واللام nahu rajuli wal gulami. Isim yang badannya ada alif wal lam. Nahu rajuli wal gulam. Wa ma udhifa ila wahid min hadil arba'ati. Dan apa saja yang diidofahkan kepada salah satu dari empat ma'rifah ini. Nah, jadi lima. Tayyib. Apa saja yang diidofahkan kepada salah satu dari empat ma'rifah ini menjadi ma'rifah. أقول ولا الشارح له الله أقول اعلم تهويلا أن الاسم sesungguhnya isim itu من حيث التعريف والتنكير ya bisa dibaca من حيث التعريف والتنكير bisa dibaca من حيث التعريف والتنكير kalau dibaca من حيث التعريف والتنكير حيث مضاف kepada jumlah kepada kalimat min haitsu huwa at-ta'rifu wat-tankiru. Naam. Kalau min haitsu at-ta'rifi yakni min haitsu at-ta'rifu haitsu mudhaf kepada jumlah berarti ada yang mahdhuf takdiruhu min haitsu huwa at-ta'rifu wat-tankir. Naam. Atau min haitsu at-ta'rifi. Itu hanya langsung ke kata ta'rifi. Baik. Min haitsu at-ta'rif wat-tankiru. Sesungguhnya isim itu ditinjau dari segi ta'rif dan tangkirnya. Yakni dari segi ma'rifah dan nakirahnya yang qasim ila ismain. Tayyib terbagi menjadi dua macam. Al-awwalu an-nakiratu. Yang pertama adalah nakirah wahiyal aslu dan ini yang pokok. Ya, ini yang asal. Wa sayatil kalamu alaiha. Dan akan datang pembahasan tentangnya. Wathani al-ma'rifatu. Yang kedua ma'rifah. Wahia al-far'u. Dan dia cabang. Wahia. Dan definisi al-ma'rifah. Ma dalla ala mu'ayyan. Ma dalla ala mu'ayyan. Isim yang menunjukkan atas sesuatu yang ditentukan atas sesuatu tertentu, muayyan. Muayyan itu tertentu. Jadi sudah tertentu yang ditunjuk. Nah, yang ditunjuknya itu, yang ditunjukkannya adalah sesuatu yang sudah jelas. Ya, muayyan tertentu jelas. Wa innama qaddamaha al-musannifu 'ala an-nakirati. Hanyalah sesungguhnya al-musannif mendahulukan pembahasan ma'rifah ala nakirati atas nakirah. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya ma'rifah itu asyrafu, lebih mulia min haitsu, ditinjau dari segi dalalatuha, min haitsu dalalatuha atau min haitsu dalalatiha ya, ala mu'ayyan. Min haitsu dalalatu ala muayyan, ditinjau dari segi penunjukan ma'rifah itu atas sesuatu tertentu. Ya, dia asyraf, ditinjau dari segi ini penunjukannya pada sesuatu tertentu. Ya. Jadi sebenarnya ma'rifah itu fara', cabang dari nakirah. Al-asal adalah nakirah. Tapi kenapa pembahasan ma'rifah didahulukan? Asraf. Dia asraf dari segi apanya? Karena dia ma'rifah adalah dalla ala mu'ayyan. Menunjukkan sesuatu tertentu. Nah. Wa aqsamuha khamsatun. Ya, macam-macamnya ada lima. Awaluhu yang pertama, ad-dhamiru. Wa yuqalu al-mudmaru. Al-musannif Ibnu Ajurrum rahimahullah membahasakannya dengan al-mudmar. Jadi ada dua istilahnya ya. Al-mudmar, ad-dhamir. Ya. Wa huwa yaitu ma dalla ala mutakallimin ka ana au mukhatabin ka anta au ghaibin ka huwa. Yaitu dhamir adalah isim yang menunjukkan ya atas mutakallim, menunjukkan kepada mutakallim pembicara seperti ana, saya, au mukhatabin, atau menunjukkan mukhatab yang diajak bicara, lawan bicara, ka anta seperti anda, engkau, laki-laki, ya, atau anti, engkau, perempuan. Baik, au ghaibin, atau ghaib, yang tidak hadir, ka huwa seperti huwa, dia laki-laki, tamam. Aini definisi dhamir. Wa dhamiru naw'ani muttasilun wa munfasilun. Dhamir ada dua. Ada muttasil, ada munfasil. Ya, muttasil yang bersambung. Munfasil yang terpisah. Wa kullun minhuma, masing-masing dari keduanya. Ithna asyara dhamiran. Wa kullun minhuma ithna asyara dhamiran. Masing-masing dari keduanya, dari muttasil dan munfasil, ada 12 dhamir. Ya. Itsnani lil mutakallimi, dua dhamir untuk mutakallim. Wa khamsatun lil mukhatabi, lima untuk mukhatab. Wa khamsatun lil ghaibi, dan lima untuk al ghaib. Ya. Wal muttasilu yanqasimu ila thalathati aqsam. Muttasil terbagi menjadi, klasifikasinya terbagi menjadi tiga macam. Ya, al-awwalu, yang pertama, dhamairu rafi'in. Dhamairu rafi'in. Dhamair jama' dari dhamir. Jama' dhamir. Dhamir dhamair. Dhamairu rafi'in, dhamir dhamir rafa'. Yani dhamir dhamir yang mahalluhu min al-i'rab adalah marfu'. Posisi i'rabnya adalah marfu'. Naam. Hukum i'rabnya adalah fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Pada posisi raf'. Kenapa kita mengatakan fi mahalli raf'in? Nah. Pada posisi marfu'. Karena dhamir itu semuanya mabni. Naam. Jadi harus di i'rab mabni. Kemudian fi mahalli raf'in untuk macam yang pertama, jenis yang pertama ini. Naam, nahwu dhahabtu wa dhahabna wa dhahabta wa dhahabti wa dhahabtuma wa dhahabtum wa dhahabtunna wa dhahaba ay huwa wa dhahabat ay hiya wa dhahaba wa dhahabu wa dhahabna. Fadhamiru fi jami' hadhihi al-af'ali dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Itu. Naam. Jadi dhahabtu, dhahabna, dhahabta, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabtunna. Semuanya sudah kita lewati ini disebut dhamir raf'in mutaharrik. Dhamir raf'in mutaharrik. Kemudian sudah kita lihat juga penjelasannya bahwa yang merupakan dhamir adalah at-ta. Naam. Pada dhahabtu, dhahabta, dhahabti, dhahabtuma. Adapun mimnya di i'rab apa? Harfun lil, lil, ha, qulu antum, lil, lil imad. Dhahabtuma ya, kan taknya dhamir. Mim, harfun lil imad. Kemudian alif, dalun ala, ala taf, tafniyah. Tayyib. Kemudian dhahabtum, dhamirnya tak, mimnya, harfunya dulu ala, ala jam' dhukur. Dhahabtunna, nunnya harfun yadulu ala jam'il inas. Dhahabna, bagaimana mengirab dhahabna? Nah, fa'ilnya adalah yakni dhamirnya adalah na, na, na'am. Fi mahalli raf'in fa'il. Tayyib. Mana lagi? Dhahaba, sekarang dhahaba. Na'am, dhahaba. Adapun dhahaba, fa'ilnya adalah dhamir mustatirun fi jawazan takdiruhu huwa. Dan mustatir ya. Nah. Kemudian dhahabat sama dhamirun mustatirun fi jawazan takdiruhu hiya. Ada tak ta'nits. Nah, kemudian dhahaba alifnya, dhamirnya adalah alif. Alif at-tathniyah, alif itsnain. Naam. Itu yang mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Kemudian dhahabu wawul jama jama'ah. Tamam, mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Naam. Kemudian dhahabna nun nis niswah. Nunul inath. Tamam. Dan semuanya adalah dhamirun muttasil. Baik. Karena ini pembagian al-muttasil. Jadi al-muttasil terbagi menjadi tiga. Yang pertama dhamir raf'in, ats-tsani dhamair nasbin, yang kedua adalah dhamir nasab, nahwu 'allamani. وعلمنا بفتح الميم وعلمك وعلمك وعلمكما وعلمكم وعلمكن وعلمه وعلمها وعلمهما وعلمهم وعلمهن. فالضمير في جميع هذه الأفعال ضمير متصل في محل نصب مفعول به. نعم. Ya, jadi allamani dan seterusnya pada contoh-contoh itu semuanya sampai allamahunna fi'il dan fa'il. Fa'ilnya di situ apa? Semuanya dhamirun mustatirun. Naam, dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Dan sebenarnya kita lewati ya, dhamir mustatir itu adalah muttasil. Naam. Nah, kemudian ada maf'ul bihinya, itulah dhamir nasb. Dhamir nasb itulah yang jadi maf'ul bih. Naam. Allamani misalkan, allamani. Ya, dhamir yang dimaksud di sini, dhamir nasbnya apa? Ya, mutakallim. Nunnya di i'rab apa? An-nun lil, lil wiqayah. Naam, fi'il tidak bisa masuk langsung ke ya mutakallim, ada wiqayah. Naam. Diperantarai oleh nun. Sebut nun wiqayah, 'allamani. Tamam? allamana. Nah, kemudian allamaka al-kaf, allamaki al-kaf. Baik. Kemudian allamakuma, domisnya yang mana? Allamakuma. Hah? Domisnya yang mana? Yang mana yang dirasuai domir? Hah? Sudah lewat belum ini? Sudah lewat? Penjelasannya? Belum ya? Hah? Belum. Yang lewat itu yang domir rafi' mutaharrik ya? Nah. Mungkin akan dijelaskan nanti di sini. Baik. Kita lewati dulu. Al-Thalithu. Yang ketiga, Dhamairu Khafdin. Dhamir Khafd. Nahu marrabi. Wa marrabina. Wa marrabika wa marrabiki wa marrabikuma wa marrabikum wa marrabikunna wa marrabihi wa marrabiha wa marrabihima wa marrabihi wa marrabihinna. Naam. Fadhamiru fi jami' hadhihi al-amthilati dhamir muttasil fi mahalli khafdin bi harfil khafdi. Dhamirun muttasilun fi mahalli khafdin bi harfil khafdi. Naam. Ha, jadi yang dhamir khafd ini pada dasarnya sama dengan dhamir nasb di atas, hanya saja dimasuki harfu al-jar. Nah, jadi tadi itu kita sudah lewati allamani, dia mengajari aku, yang mutakallim sudah allamana, dia mengajari kami, wa allamaka wa allamaki, dia mengajari engkau laki-laki, dia mengajari engkau wanita, wa allamakuma, dia mengajari kalian berdua, ya, ini bisa laki-laki, dua-duanya, ya, bisa lagi, bisa jadi wanita dua-duanya, bisa jadi laki-laki dan wanita, wa allamakum, dia mengajari kalian laki-laki, wa 'allamakunna, mengajari kalian wanita. Nah. Jadi di sini yang merupakan dhamir adalah al-kaf. Nah, kemudian mimnya pada 'allamakuma sama yang sebelumnya. Mimnya lil 'imad, kemudian alifnya alifut taf tasniyah. Begitu. Nah, sama dengan dhahabtuma itu. Kemudian 'allamakum al-kaf dhamirnya, kemudian mimnya alamat jam' al-dhukur. Allamakunna nunnya alamat jam' al-inath. Naam. Allamahu, dia mengajarinya. Naam. Mengajarinya. Ini yang ghaib. Naam. Mudzakkar laki-laki. Wa allamaha. Ha. Nah, jadi allamahu kita mengatakan dhamirnya apa? Al-ha'u. Allamahu al-ha'u dhamirnya. Ghaib mudzakkar. Allamaha kita mengatakan dhamirnya ha. Tamam? Kita menyebutnya apa? Ha. Ini untuk dhamir ghaibah. Naam. Muannatsah. Naam. Allamahuma sama dhamirnya adalah al-ha, kemudian mimnya lil imad, alifnya alamatut taf tasniyah, hum mimnya alamat jam' dzukur, allamahunna nunnya alamat jam' al inath. Naam, yang dhamir khafd itu sama. Nah, saya pada dhamir khafd, dhamir itu dimasuki oleh harfu jar sehingga dia mabniyun fi mahalli jarrin khafdin biharfil jar biharfil khafdi. Naam. Nah, kemudian harf jar majrurnya di i'rab bagaimana? Jar majrurnya muta'alliqun bil fi'li. Begitu ya? Baik. Nah, ini dasar-dasar ini harus dikuasai, barakallahu fikum. Wal munfasilu yang qasimu ila qismain. Al-munfasil terbagi menjadi dua. Al-awwalu dhamairu raf'in. Dhamir raf'. Nahu ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa hiya wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Fa kullu wahidin min hadhihi dhamairi, masing-masing dari dhamir-dhamir ini, idza waqa'a, apabila posisinya jatuh, fi ibtida'il kalami, di permulaan kalam, kana fi mahalli rafi'in mubtada, adalah dia pada posisi rafi' sebagai mubtada. Tayyib. Naam, ini juga kita lihat. Dhamirnya pada ana. Ini dhamirnya semuanya adalah an. Ini sudah lewat juga. Ya, an, an. Dhamirnya adalah an. Ya. Di mana itu dilewati penjelasannya ini? Coba dibuka. Murojaah. Temukan dengan cepat. Di halaman 129 dan seterusnya. Pembahasannya, kemudian penjelasan tentang dhamirnya di halaman 133 di hasyiah, halaman 133. Nah, lihat di hasyiah nomor 2 itu ada tambihun wa faidatun. Di kolamin ahmar. Di launin ahmar. Warna merah itu. Tambihin wa fa'idah. Al-mukhtaru anna dhamira fi ana wa furu'ihi, yang dipilih bahwa sesungguhnya dhamir pada ana dan furu'nya, cabang-cabangnya, huwa an, adalah an saja. An faqat. An saja. Wal-alifu pada ana, al-alifu za'idatun li bayanil harakah. Alif pada ana kan an, an ya, an, ada tambahan alif kan, berarti an, asalnya kan dhamirnya an, tapi menjadi ana berarti alif itu tambahan, zaidah itu fungsinya li bayanil harakah, untuk memperjelas harakah, untuk menjelas harokat nun an. Nah, jadi tadinya an, supaya jadi jelas harokatnya, di fathah diberi ah, alif, menjadilah ana. Jadi i'rabnya an, dhamirnya adalah an, kemudian kita katakan wal alifu zaidah li bayanil harakah. Kemudian yang lainnya furu'nya adalah sama i'rabnya, dhamir adalah an, sedangkan atta wa ta'u harfu khitabin. Atta adalah harfu khitab. Wa lawahiquha, dan huruf-huruf yang menyusul setelahnya tambahnya litabiyinil musanna wa ghairi, untuk menjelaskan musanna dan yang lainnya, yakni alamat at-tasniyah dan seterusnya. Naam. Adapun nahnu, ya, jelas ini semuanya dhamir. Naam, jadi tadi ana bagaimana? I'rabnya kita kata misalkan dia mubtada, jadi dhamir an, Ya, mabniun ala ada madza? Mabniun fi mahalli raf'in mubtada. Di sini dia mabniun ala apa di sini? Sekarang. Hah? Ala sukun atau ala al-fath? Dia sudah di fathah sekarang. Baik. Mabni fi mahalli raf'in mubtada. Baik. Nahnu semuanya adalah dhamir. Kemudian anta, anti, antuma, antum, antunna. Tadi sudah kita dengar an, dhamirnya adalah an. Dia mabni fi mahalli raf'in mubtada misalkan. Kemudian atta, ya, pada anta dan anti, ya, harfu khitabin. Begitu pula ta pada antuma, atta pada antum, atta pada antunna. Kemudian mim pada antuma, kita irob apa? Inilah wahiknya tadi. Mim lil imad. Alifnya alamat jama'. Hah? Alamat taf? Alamat tafnya. Baik. Kemudian antum, mimnya alamat jama' zuhur. Antunna, nunnya alamat jama' al inas. Nah, kemudian huwa semuanya dhamir, hiya semuanya dhamir. Naam. Kemudian huma, hum, hunna. Naam. Al-thani dhamiru dhamairu nasbin. Yang kedua adalah dhamairu nasbin, dhamir-dhamir nasab. Nahu iyaya wa iyana wa iyaka wa iyaki wa iyakuma wa iyakum wa iyakunna wa iyahu wa iyaha wa iyahuma wa iyahum wa iyahunna. Fahadihi dhamairu la takunu illa fi mahalli nasbin. Dhamir-dhamir ini ya tidaklah berposisi illa fi mahalli nasbin, kecuali pada posisi nasab. Nahu iyyaka akramtu. Nah, iyyaka akramtu. Bagaimana mengartikannya? Hah? Hanya hanya engkau yang aku muliakan, karena didahulukan na'am maf'ul bihinya yaitu iya. Jadi dia fa iya huna dhamiru, coba lihat irobnya, fa iya dhamirun munfasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam li akramtu wal kafu harfu khitab. Walkaf harfu khitab. Nah, kemudian di sini ada keterangan bahwa irobnya akan datang nanti secara merinci di hasyiah itu. Nah, jadi yang merupakan domir di sini adalah iya. Yang merupakan domir adalah iya. Sedangkan alkaf harfu khitab, ya, yang setelahnya itu adalah pada contoh iyyaka akramtu. Nah. Jadi iyyakum misalkan, iyyakum berarti kaf harfu khitab, mimnya alamat jam' adz-dzukur. Ya? Begitu. Nah. Wa qad taqaddama al-kalamu mufassalan. Wa qad taqaddama al-kalamu mufassalan. Telah lewat penjelasan secara merinci, mufassalan secara merinci, ala dhamir al-muttasil al-marfu'i, atas dhamir al-muttasil al-marfu' fi bab al-fa'il, pada bab al-fa'il. Wa ala dhamir al-munfasil al-marfu'i fi bab al-mubtara' wal khabar, dan atas dhamir al-munfasil al-marfu pada bab al-mubtada wal khabar. نعم. وسيأتي الكلام على الضمير المنصوب المتصل والمنفصل في باب المفعول به إن شاء الله. Dan akan datang penjelasan tentang dhamir al-mansub al-muttasil, yaitu di atas itu dhamirun nasbin, itu alamani dan seterusnya contohnya, wal munfasil, dan penjelasan tentang dhamir al munfasil ini untuk dhamir munfasil yang ini, iya ya dan seterusnya itu, dan na'am lainnya. Fi babil maf'uli bih, pada bab al-maf'ul bih insyaallah ta'ala. Tayyib. Wa dhamairu kulluha mabniyatun la hadha li syai'in minha fil i'rab. Wa dhamairu kulluha dhamir, semuanya mabniyah. Semuanya mabniyah. Jadi jika menyebut dhamir langsung di i'rab mabniyah. Langsung di i'rab mabni. Nah. Setelah itu baru dikatakan fi mahalli. Nah. Jadi wa dhamairu kulluha mabniyatun la hadha li syai'in minha fil i'rab. La hadha li syai'in, la hadha artinya tidak ada bagian, tidak ada bagian, la hadha tidak ada bagian, li syai'in untuk sesuatu atau untuk salah satu, bisa salah satu, minha dari domir-domir itu, minha domir ha, minha ini kembali ke domair, jadi la hadha li syai'in min ha, yani min tilka dhamair, tidak ada bagian untuk salah satu dari dhamir-dhamir itu fil i'rab, yani tidak ada dhamir yang mu'rab, itu maksudnya semuanya mabni. Ana ingin memperjelas tadi, ana i'rabnya apa? Mabniun ala madha? Kalau dia di sini kan dia di fathah. Tapi dhamirnya adalah an. Sementara diberi alif zaidah li bayanil ha li tabyinil harakah. Tapi dalam i'rab tetap kita mengatakan ana. Ya, ini kita mengatakan dhamirun munfasil mabni ala madha? Ala sukun. Ya. Nah, jadi boraja kembali di pembahasan al-mubtada. Nah, tadi disyaratkan bahwa ini semua tidak dijelaskan pada pembahasan al-dhamir al-muttasil marfu di bab al-fa'il dan dhamir al-munfasil al-marfu di bab al-mubtada al-khabar. Jadi muraja kembali di sana dhamir-dhamir tersebut. Barakallahu fikum. Selesai tentang dhamair ya. Kami salah. Bagian waktu. Ya. Al-Thani, yang kedua, al-alam. Wa huwa ma dalla ala mu'ayyanin biduni qarinati takallumin au khitabin au ghairihima. Ma dalla ala mu'ayyan, isim yang menunjukkan sesuatu tertentu, biduni, tanpa ada qarinah, tanpa ada indikator, ya, yakni dalil penunjuk takallum, pembicara atau khitab atau lawan bicara atau ghairihim atau selain keduanya. Jadi dalam memahami definisi-definisi dari aqsam al-ma'rifah ini, kita berawal dulu dari definisi ma'rifahnya. Nah, dari situ sudah harus dikuasai. Apa definisi ma'rifah tadi? Madalla ala mu'ayyan. Madalla ala mu'ayyan. Nah, ketika didefinisikan dhamir, tinggal ditambah. Nah, jadi madalla ala mu'ayyan. Yani, madalla ala madha mu'ayyan. Di sini langsung disingkat. Madalla ala mutakallim. Au mukhatab. Au ghaib. Nah. Jika mau misalkan disesuaikan dengan tadi, berarti madalla ala mu'ayyanin biqarinati madha? Mu? Biqarinati takallumin au khitabin au khairihima. Naam, jadi atau langsung madalla ala mutakallim seperti di sini. Sekarang kita mendefinisikan al-alam. Tapi madalla ala mu'ayyan, tetapi biduni qarinati, tanpa ada qarinah dalil takallum atau khitab atau selainnya. Nah, wa huwa yang qasimu ila thalathati aqsam, yang terbagi menjadi tiga macam. Ismun wa huwa al-akthar, wa kunyatun wa laqab. Ya, tapi bisa jadi baca ila thalathati aqsamin, ismin wa huwa al-akthar, wa kunyatin wa laqab. Badal. Tayyib. Terbagi menjadi tiga, isim, dan ini yang terbanyak, kunyah dan laqab. Jadi isim, kunyah, laqab. Fal ismu nahu Zaidin wa Hindin wa Makkata. Ya. Zaid adalah ismu rajul, Hind ismu imra'ah. Ya, Makkah adalah ismu makan. Nah, nama tempat Makkah. Baik, wal kunyah ma subdirat bi abin aw um. Naam. Jadi isim tadi nama orang, nama tempat gitu ya. Kunyah apa? Maksud dirat bi abin au um, yaitu yang diawali dengan ab atau um. Diawali dengan ab atau um. Nahu abi Abi Bakrin wa ummi Kulthum, Abu Fulan, ya, Abu Fulana, Ummu Fulan, Ummu Fulan. Jadi awali dengan ab atau um. Gampang menghafalkan definisinya ya. Maksud dirat bi ab atau um. Wal laqabu, dan laqab, ma asy'ara bi madhi sahibihi au dhammih. Ya. Ma asy'ara bi madhi sahibihi au dhammih. Sesuatu yang menunjukkan adanya madah pemiliknya atau celaan padanya. Jadi itu mengandung, ya, penunjukan adanya madah pemilik laqab itu, di madah yakni pujian terhadap pemilik laqab itu, atau menunjukkan mengandung makna yang menunjukkan adanya celaan terhadap pemilik laqab itu. Itu laqab. Dalam bahasa kita apa laqab? Gelar, ya. Ya, julukan. Naam. ma asy'ara bi madhhi sahibi aw dhammi. Fal awwalu nahwu, yang pertama yang asy'ara bi madhhi sahibihi, yang mengandung makna yang menunjukkan madh, pujian terhadap pemiliknya. Contohnya nahwu zainil 'abidin. Zainil 'abidin, hiasannya ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini berarti mengandung madh. Nah. Laqabun, ini laqab li Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum. Ini laqab li Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Nah, kalau membaca deretan nama yang disambusnya dengan ibn, yang pertama itu jangan ditanwin ya, li Ali, setelahnya ditanwin ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Baik, ini laqabnya Ali, putra al-Husain ibn Ali, Zainul Abidin Ali ibn Ali ibn al- Zainul Abidin Ali ibn al-Husain ibn Ali Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum jami'an. Naam. Wa tsani, dan yang kedua yang menunjukkan dham, kabattata wa nahwihi. Coba lihat keterangan battah hasyah berukm al-awwal bifathil ba battah, wa fil qamus al-battatu wahidul bat, wahidul batti lil iwaz. Nah, al-battah itu satu ekor untuk hewan yang disebut al-iwaz. Apa itu? Angsa. Ya. Naam. Waqila, ada yang berpendapat battah adalah laqab. Naam. Nah, sesuai pendapat ini bahwa battah adalah laqab, makanya diangkat di sini, dicontohkan batto untuk pendapat yang mengatakan bahwa batto adalah laqab. Tamam? Jadi diangkat di atas itu batto untuk yang mengatakan bahwa batto adalah laqab, bukan salah satu seekor angsa. Naam. Wal 'alamu minhu al-mu'rabu wa huwa al-akthar wa minhu al-mabniyyu. Al-alam ada dua dari segi hukum i'rab, bina. Minhu al-mu'rabu, al-alam minhu al-mu'rabu, di antaranya ada yang mu'rab gitu. Minhu al-mu'rabu. Difahami ini kalimatnya al-alamu minhu al-mu'rabu. Jadi al-alam adalah mubtada. Kemudian minhul mu'rabu, jumlah ini adalah khobar. Jadi minhul mu'rabu, di antara alam itu ada yang mu'rab, wa huwal akthar, dan itu yang terbanyak. Wa minhul mabniyu, dan di antara alam itu ada yang mabni. Nahu sibawaihi, ahli nahu. Ya. Naam, nama ahli nahu sibawahi wahadami. Nah, ini nama orang ya semuanya. Baik. Nah, jadi kita sudah pelajari dhamir dan al-alam. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ana ingin ingatkan kembali mengenai ujian kita. Ana lupa tadi. kalau ujiannya semuanya i'rab, khawatir antum bosan ya. Ya ada definisi-definisi juga lah. Ya. Nah, ada definisi-definisi. Misalkan fa'il ya harus di inilah dikuasai apa definisi fa'il. Mubtada apa definisi mubtada. Sesuatu itu kan dikenali dengan mengetahui apanya? Definisinya, ta'rifnya. Begitu. Nah, al-muhim di muraja isi kitabnya ya. Di muraja isi kitabnya. Masa ujiannya i'rab saja semua kan begitu ya. Nanti jadi bosan wah. Ada enggak variatif kalau begitu kan. Barakallahu fikum. Nah, faddal. Subhanallah. Subhanallah bihamdika. Assalamualaikum.